Wadiyo wadiyo. Come on. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat diriku tak nyaman. Maafkan aku sayang. Jadi kok sama lah. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kehilanganmu. usah.